Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah wadah pendidikan ini berjalan ajar mengajar melainkan semata-mata taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata dan pertolongan darinya. Kita sebagai manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Demikian pula kita diciptakan memiliki sifat dasar jahil. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia zalum, suka berbuat kezaliman dan jahil. Bodoh, enggak mengetahui apa-apa. Wa qala subhanahu huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. Enggak mengetahui apa-apa. Berangsur-angsur Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, berikan pengetahuan. Semua itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Agar supaya nikmat itu terus ditambah dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ta'adzana bimana a'lama wa wa'ada. Ketahuilah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumumkan serta menjanjikan. Apa itu bentuk pengumuman dan janjinya? Bentuknya ialah jika kalian bersyukur benar-benar akan kutambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Termasuk azab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah timpakan kepada orang yang tidak mau bersyukur adalah hilangnya nikmat tersebut dari dirinya. Yang sebelumnya dia rasakan nikmat-nikmat tadi. Namun ketika dia tidak bersyukur, Allah cabut. Allah musnahkan dari dia. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadzakkur. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bersyukur. Melainkan seringnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengingat terlebih dahulu. Mengingat akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu akan mengantarkan dia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla wadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Perintah untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuruni, kalian ingatlah kepadaku, kata Allah. Ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, setelah itu perintah untuk bersyukur. perintah untuk tadzakur, kemudian perintah untuk bersyukur. Karena dengan kita tadzakur nikmat itu, kalau bahasa kitanya, mengingat-ingat, merenungkan nikmat demi nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat duniawiyah, apalagi nikmat diniyah. Nikmat-nikmat terkait dengan urusan dunia maupun nikmat yang terkait dengan urusan agama, yang itu merupakan perkara yang sangat penting dan lebih mulia daripada keadaan dunia. Hidayah, sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalau dikatakan hidayah mahal, masih memungkinkan dibeli. Tidak bisa dibeli. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan berikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah tersebut. Taib. Pentingnya kita ikhwan tadzakur nikmah. Karena dengan tadzakur nikmah akan mengantarkan kita, mendorong kita untuk syukur. Dengan bersyukur, nikmat terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sekali lagi berjalannya ajar mengajar di tempat kita ini adalah suatu nikmat-nikmat yang sangat besar. Kita harus ingat bahwa itu nikmat besar, harus kita sadari, sehingga nanti akan terus Allah tambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Perkara yang kedua, barakallahu fikum, tidaklah kita kemarin waktu tarawih sama-sama menyaksikan, mendengarkan bacaan dari imam-imam yang kita tunjuk untuk imam tarawih, yang dulunya belajar di sini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk rihlah belajar di tempat lain, di luar, di pondok-pondok Ahlus Sunnah yang ada di luar. Kita sama-sama dengarkan dan saksikan kemampuan mereka di dalam membaca Al-Quran, di dalam mengimami sholat tarawih, sholat lima waktu. Melainkan dulunya ya dari kayak gini tadi, anak-anak kecil ini tadi ya kawan. Nah, bacanya belum lancar, tajwidnya juga belum benar. Namun dengan sebab istimrar, continue belajar, setahap-setahap, lama demi apa, waktu demi waktu, ada perkembangan-perkembangan. Nah, sehingga dengan kita memahami yang seperti ini, barakallahu fikum, akan membangkitkan semangat kita untuk terus talab, ya, talabul ilm. Dan tidak ada istilah kata terlambat, ya, tidak ada istilah kata terlambat. Jangan bagi yang baru-baru kenal dakwah, baru-baru kenal ngaji, minder, masya Allah ya, itu sudah pinter-pinter kayak gitu. Aku masih baca Al-Quran belum lancar kayak gini, lantas minder. Itu sudah pada lancar baca kitab, terus minder, turun semangat. Jangan, justru seharusnya memicu. Karena tidaklah mereka pinter, melainkan awalnya juga ya dari nol, dari belajar, belajar, belajar, terus lama-lama pinter. Namun mereka duluan, kayak gitu lah. Nah, ana ingat dulu mondok sudah remaja, sudah kenal perantauan, masuk pondok, ujian bahasa Arab, aku dapat nilai 4. Kawan-kawanku masih lebih kecil, nilainya 7, 8, 9, pinter-pinter gitu ya. Saya tanya, kamu mondok dari kapan sih? Aku dari kecil, dari MI. MI aku juga nggak ngerti apa itu MI. Ternyata madrasah apa ya? Ibtidaiyah apa itu? Nah, al-muhim. Dari kecil. Tapi aku berpikir, 4 lumayan dapat 4, kamu mondok 4-4 dapat nilai 4. Lah kalau kamu enggak mondok, jangankan 4, 1 aja enggak dapat. Nah, terus termotivasi berusaha untuk bisa ngejar kawannya. Nah, sehingga ikhwan barakallahu fikum, sekali lagi tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Ya, bagi mungkin yang kenal dakwah, sudah masuk bangku kuliah, kenal dakwah, kemudian dia ingin menekuni agama, ahlan wa sahlan. Enggak ada kata terlambat, jangan minder. 6. Wa makana ata'u rabbika mahdzura. Tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghalanginya. Walaupun kenal dakwah sudah tua atau sudah dewasa, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki membukakan ilmu yang bermanfaat untuknya, walaupun di saat umur sudah seperti itu, maha mampu Allah Subhanahu wa taala. 6. Optimis, tanamkan optimisme dalam hati-hati kita. 6. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, di tengah-tengah kita merasakan nikmat yang sangat besar ini, nikmat thalabul ilm, nikmat ibadah, nikmat mendekatkan sunnah, di tengah-tengah yang kebanyakan manusia rame-rame meninggalkan sunnah menuju bid'ah, nikmat mendekatkan tauhid, di saat kebanyakan manusia lari dari tauhid menuju syirik, di tengah-tengah nikmat yang sangat besar yang sedang kita rasakan ini, juga kita harus fahami dan sadari bahwa cobaan dan rintangan, gangguan juga enggak terlepas menghadang kita, enggak terlepas merintangi kita. Nah, maka dari itu, ketika diperhadapkan dengan yang seperti itu, pertama dan utama tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul mu'minin, Allah lah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. 6. Sampai hal tersebut menjadikan kita mundur dari dakwah, menjadikan kita kendor di dalam menebar kebaikan, menebar kebajikan dengan adanya al-mujrimun, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, yang menghalangi dan merintangi para thalabatul ilm. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa masing-masing daerah, masing-masing wilayah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalamnya al-mujrimun, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa, yang akan menghalangi, merintangi orang-orang yang memperjuangkan kebaikan dan menebarkan kebaikan. Allahu azza wa jal, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am 123. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun." Dan demikianlah kami jadikan pada setiap qaryah, setiap desa atau wilayah, daerah, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar pentolan-pentolan kejahatan, preman bahasa kitanya, geng, atau mungkin ada bahasa yang lain, akan kami jadikan masing-masing wilayah adanya orang-orang yang seperti ini. Liam kurufiha, agar mereka membuat makar fitil kalqoryah di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Makar pengertinya ikhwan, isalud darar bitarikil khafi. Itu pengertian makar. Isalud darari bitarikil khafi. Menyampaikan kemadharatan dengan jalan yang samar, tersembunyi. Orang ini ingin mencelakakan seseorang dengan cara tersembunyi, terselubung. Ini jauh lebih berat dan lebih sulit untuk dideteksi daripada yang frontal, terang-terangan. Kalau yang frontal, jelas, oh musuh, oh lawan. Ini orang berbuat makar, ingin mencelakakan, tapi caranya lembut, caranya tersamar. Waspadai. Nah, liam kurufi agar mereka berbuat makar di dalamnya. Wama yam kuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka membuat makar melainkan akan mengenai pada diri-diri mereka sendiri, akan tapi mereka tidak menyadari. Mereka enggak menyadari kalau makar yang dibuat itu justru akan mengenai diri sendiri. Berita dari Allah, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan darinya bahwa masing-masing daerah akan Allah jadikan adanya orang-orang seperti ini. Akabira mujrimiha, pembesar-pembesar kejahatan. Sehingga ketika seorang da'i berdakwah di suatu daerah, di suatu wilayah, diperhadapkan dengan adanya preman-preman, geng atau yang lainnya dari istilah-istilah yang dipakai oleh awamun nas. Nah, kalau istilah syar'i mujrim, maka janganlah kaget, janganlah heran, janganlah gentar, janganlah kecil hati. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang harus ditanamkan baik-baik dalam pemahaman kita, sejahat apapun preman tersebut atau pelaku kejahatan tersebut, Allah telah memberitakan bahwa akibat dari perbuatannya itu akan kembali mengenai dirinya sendiri. Nah, demikian pula yang harus kita fahami, walaupun Allah Subhanahu wa taala munculkan adanya para penjahat-penjahat tersebut, dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun bangkitkan pula orang-orang yang menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan, yang akan siap menghadapi kejahatan tersebut. 6. Allah bangkitkan hudatul khalq, para pembawa petunjuk yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka bawa, mereka bimbing makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala para pembela kebenaran, penegak kebenaran, penebar kebaikan, maka kejahatan-kejahatan tersebut pun akan dihadapinya dan akan ditumpasnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Keberakhiran yang baik, kemenangan pasti akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga ahamus syai' yang paling penting adalah ketika diperhadapkan dengan penjahat-penjahat tersebut, penentang-penentang dakwah, orang yang merintangi dakwah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya, kekuatan melainkan hanya milik Allah semata. Jangan disandarkan kepada kemampuan diri sendiri, bersandar kepada sama makhluk. La, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala siapkan orang-orang yang akan membela kebenaran, menebar kebaikan, menumpas kejahatan. Taib. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Qauluhu wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ay ar-ru'asa alladzina qad kafara jurmuhum washtadda tughyanuhum. Dan demikianlah kami jadikan pada masing-masing wilayah, masing-masing daerah, pembesar-pembesar kejahatan, maksudnya adalah ar-ru'asa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, pentolan-pentolan, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kejahatan, yang sungguh telah besar kejahatannya, dan sangat keras sikap melampaui batasnya. Liam kurufiha, agar mereka membuat makar di dalamnya. Bil khadi'ati wa da'wati ila sabili syaitan, dengan membuat tipu daya, tipu muslihat, dan mengajak manusia lainnya kepada jalan syaitan. Jadi para penjahat-penjahat itu, mereka pun berusaha untuk memiliki kaderisasi, memiliki pengikut penerus, dan memperbanyak jumlah bagi para penjudi. Jangan dikira mereka cukup untuk diri sendiri, berusaha ngajak kawannya, bahkan terkadang temurun kepada anaknya profesi judi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada yang profesinya maling, nah, garong, terkadang justru malah turun kepada anaknya, ngajak kawan, masing-masing ada kaderisasi. Nah, kemudian wa muharabati rusul wa atba'ihim, dan memerangi rasul dan pengikut-pengikut mereka. Mereka perangai bil qaul wal fi'al, merangi dengan ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatannya. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad di negerimu di Mekah terdapat orang-orang yang menentang dakwahmu, yang menyuruh kepada kejahatan. Demikian pula Allah jadikan tantangan ini kepada nabi-nabi sebelum engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Sehingga ya ikhwan barakallahu fikum, penting pembekalan mental bagi seorang da'i, bagi para calon-calon du'at ilallah, untuk memahami yang seperti ini. Sekali lagi, sudah menjadi sunnatullah akan adanya tantangan-tantangan dalam dakwah. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi kita ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, luar biasa tantangannya. Baik dengan ucapan, Rasul dituduh orang gila. Rasul dituduh tukang sihir. Rasul dituduh pendusta. Semua tuduhan-tuduhan miring tadi barakallahu fikum tidak lain dan tidak bukan tujuan adalah tanfirun nas an da'wati, agar manusia lari dari dakwah Rasul. Dengan kaul enggak mempan, dengan fi'il perbuatan. Pernah Rasul lagi sholat, lagi sujud, diletakkan di punggungnya ari-ari unta. Nah, dan pada puncaknya Rasul mau dibunuh. Namun, tantangan yang begitu berat tersebut tidak menjadikan Rasul kendor di dalam berdakwah. Tidak menjadikan Rasul turun semangat dalam dakwah. Terus jalan laju. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan perkaranya. Rasul hijrah ke Madinah, mengembangkan dakwah di Madinah. Setelah enggak memungkinkan beliau mengembangkan dakwah di Mekah, Allah izinkan hijrah ke Madinah. Yang kemudian terjadilah Fathu Makkah, yang manusia dulunya menentang dakwah beliau, akhirnya terbukalah hatinya. Mereka masuk ke dalam Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, termasuk Abu Sufyan yang dulunya luar biasa penentangan terhadap dakwah Rasul. Bahkan akhirnya menjadi mertua Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini barakallahu fikum, sekali lagi penting bagi seorang da'i ilallah untuk memahami perkara ini. Kuatkan mental di dalam mengemban amanah dakwah tatkala menghadapi cobaan dan rintangan. Nah, tidak hanya Rasul saja yang mendapatkan cobaan tersebut, Rasul-Rasul sebelumnya pun sama. Maka bagi yang menegakkan dakwah Rasul juga pasti sedikit banyaknya pun akan merasakan cobaan dan rintangan sesuai dengan kadar dakwah yang dia tegakkan. Namun ingat, keberakhiran kemenangan pasti akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Dan dengan masyarakat jahiliyah yang dulunya menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, Banyak di antara mereka yang terbuka hatinya sehingga masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Di situ juga harus kita pahami barakallahu fikum apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa pertolongan Allah kepada seorang dai itu ada dua keadaan. Ada kalanya pertolongan itu Allah segerakan. Allah segerakan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya masyarakat yang dibimbing oleh dai tadi, nam, dia menerima dakwahnya di saat dai itu masih hidup. Nam, dia saksikan, nam, asar pengaruh dakwahnya. Ini juga yu'tabar termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan kedua, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tunda pertolongan itu. Bentuknya seperti apa barakallahu fikum? Si dai tadi semasa hidupnya, semasa dakwahnya masyarakat menentang. Nam, enggak menerima dakwahnya. Setelah dai tadi meninggal, di belakang hari manusia baru tersadar. Berarti selama ini orang yang mengajak kita ini itulah yang benar. Baru mereka menerima dakwah setelah dai tadi telah meninggal. Nah, itu juga termasuk teranggap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan pertolongan tadi sesuai dengan hikmahnya. Ada kalanya Allah segerakan dan ada kalanya Allah tunda. Ada kalanya Allah datangkan di awal dia dakwah sudah mulai kelihatan asarnya, ada kalanya di belakang hari, ya, di saat-saat menjelang dari tadi hendak meninggal atau bahkan telah meninggal, baru manusia terbuka hatinya. Ini juga termasuk pertolongan dakwah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah dai tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan terus istimrar di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengannya di atas keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa insyaallah kita sambung tafsir dari ayat ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.